hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak bisa saya dapatkan. Di antara hadis tersebut, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma." Sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar akan dimintakan ampun untuknya oleh siapa saja dari penduduk langit dan siapa saja dari penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Hadis tersebut terlewatkan oleh saya pribadi. Jika kajian-kajian rutin, saya tidak bisa menghadirinya. Begitu juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal aradhin hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khaira." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya, sampai ikan di dalam lautan, benar-benar akan bersolawat atas orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Diri ini tidak ada nilainya kecuali dengan dakwah. Diri ini tidak ada istimewanya kecuali dengan mengajarkan manusia kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah memaklumi, sehingga tidak terjadi kajian baik pembacaan kitab Bulughul Maram atau Riyadhus Salihin atau As-Sirah Nabawiyah. Sekali lagi saya katakan bahwasanya diri ini tidak akan ada istimewanya dibandingkan muslim lainnya kecuali dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajari manusia jalan-jalan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-34. Penulis atau penerjemah mengatakan, merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat-Nya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid, beliau ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa aman dari siksa Allah termasuk dosa yang besar, dan menafikan tauhid. Aman dari siksa Allah termasuk dosa yang besar dan menafikan tauhid. Sebaliknya, berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar dan juga menafikan tauhid. Maka pantas bab ini dibawakan oleh penulis di dalam kitab Tauhid, karena berkaitan dengan tauhid. Timbul pertanyaan, kenapa aman dari siksa Allah menafikan tauhid? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aman dari siksa Allah menafikan tauhid berarti menafikan tauhid rububiyah. Tauhid yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang aman dari siksa Allah atau dari merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia seakan-akan tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, maha berkuasa, maha pengatur. Disinilah letak merasa aman dari siksa Allah termasuk dari meniadakan kesempurnaan tauhid. Orang yang merasa aman dari siksa Allah berarti dia kurang meyakini tentang nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga mengurangi kesempurnaan tauhid. Orang yang merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dia berarti kurang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pedih siksanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabbi' ibadi anni anal ghafur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Dan aku adalah maha pedih siksanya. Surat Al-Hijr, surat ke-54, Surat 15 ayat 49 sampai 50. Siapa yang kurang meyakini atau merasa aman dari siksa Allah, maka berarti dia kurang meyakini ayat ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwasanya siksaku adalah siksa yang pedih. Adapun siapa yang berputus asa dari rahmatnya, maka ini juga mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba. Dari sisi orang yang berputus asa dari rahmat Allah, berarti dia tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sifat hamba-hamba yang beriman dari para nabi alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa sifat para nabi alaihi salatu wassalam adalah berharap. Dan para nabi alaihi salatu wassalam adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang sempurna tauhidnya. Dia di sinilah, dari sinilah orang yang tidak atau berputus asa dari rahmat Allah, maka berarti dia kurang tauhidnya. Seperti misalkan di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah." Maka kami kabulkan bagi Nabi Zakaria, dan kami berikan kepada Nabi Zakaria Yahya, dan kami perbaiki untuk Nabi Zakaria istrinya. Innahum, para nabi tersebut, kanu yusari'una fil khairat, senantiasa mereka bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada Allah raghaban. Raghaban artinya berharap kepada Allah. Wa rahaba, dan takut doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sekali lagi, kenapa berputus asa dari rahmatnya, dari rahmat Allah, mengurangi kesempurnaan tauhid? Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti tidak berharap kepada Allah. Tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para nabi alaihimu salatu wassalam. Mereka senantiasa orang-orang yang sempurna tauhidnya, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah putus asa kepada Allah. Sebab yang kedua, kenapa orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang yang tidak sempurna tauhidnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya hanya orang-orang yang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana dalam surat Yusuf, surat ke-12, ayat 87. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih, wa la tayasu min rawhillah, innahu la yayasu min rawhillah illa alqawmul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, cari Yusuf dan saudaranya, yaitu Bunyamin. Anak-anak di sini maksudnya adalah anak-anak Ya'qub. Anak-anak Ya'qub yang disebut di dalam bahasa akidah Al-Asbat. Jumlahnya 12 orang, namanya Al-Asbat, kumpulan dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Pergilah kalian cari Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ini perlu diingat mukaddimah-mukaddimah ini. Ya, merasa aman dari siksa Allah, kenapa mengurangi kesempurnaan tauhid? Karena Orang yang merasa aman dari siksa Allah berarti dia tidak mengimani dengan sempurna tauhid rububiyah. Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Juga karena tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pedih siksanya. Kemudian yang kedua, kenapa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Termasuk mengurangi kesempurnaan tauhid, makanya disebutkan oleh penulis dalam bab ini, di dalam kitab ini, karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berarti dia tidak punya sifat raja, tidak punya sifat harap. Padahal nabi-nabi yang hamba-hamba saleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tauhidnya senantiasa mempunyai sifat raja, sifat harap. Dan yang kedua, ada sifat kekufuran di dalam diri orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ada sifat kekufuran di dalam diri orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tema kita ini kalau boleh diringkas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah ibadah kepada Allah yang terlalu berlebih-lebihan menyebabkan tidak sempurnanya tauhid. Saya beri contoh merasa aman dari siksa Allah. Merasa aman dari siksa Allah. Dalam bahasa Arab, al-amnu min makrillah. Ini sebenarnya adalah jika diletakkan dalam koridor yang benar, maka dia akan menjadi sebuah ibadah. Ar-raja. Orang yang mempunyai sifat raja, maka dia akan beribadah kepada Allah. Dia bertauhid. Tetapi ketika rojanya terlalu tinggi, kebablasan, maka dia menjadi merasa aman dari siksa Allah. Jadi sebenarnya dosa ini diambilkan dari roja yang terlalu berlebih-lebihan. Ya, makanya saya katakan tadi, bab kita ini adalah sebenarnya ibadah. Tetapi ibadahnya terlalu berlebihan menuju kepada dosa. Yang kedua, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya diambil dari ibadah, yaitu al-khauf. Raja artinya rasa harap. Al-khauf artinya rasa takut. Putus asa timbul kenapa? Karena terlalu takut kepada Allah, kepada sesuatu sehingga dia berputus asa. Terlalu takut. Jadi berputus asa timbul dari rasa khauf, rasa takut yang terlalu berlebih-lebihan menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau seandainya dua dosa ini yang tidak menyempurnakan tauhid itu diambil dari roja dan khauf yang sebenarnya ibadah kepada Allah jika diletakkan dalam koridor yang benar. Nah, ini perlu perhatian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali mengingatkan kepada kita bahwa ibadah jika terlalu berlebih-lebihan, baik itu terlalu berlebih-lebihan meremehkan atau terlalu berlebih-lebihan meninggikan, meremehkan, maka akan bermasalah. Ya, akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun illa al-qaumul khasirun." Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keadaan penduduk sebuah negeri yang mendustakan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebab yang menyebabkan mereka kenapa mendustakan para rasul adalah karena merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita ambil pelajaran para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bermaksiat, apalagi sampai tahap mendustakan, itu sebenarnya sedang merasa aman dari siksa Allah. Ya, semua maksiat yang dikerjakan oleh manusia, maka sebab terbesarnya adalah merasa aman dari siksa Allah. Ini perlu digarisbawahi. Semua maksiat yang dikerjakan oleh manusia, salah satu penyebabnya adalah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman baliknya adalah apabila seseorang ingin dijauhkan dari maksiat, maka kenali baik-baik siksa Allah. Selalu ingat-ingat selalu siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para ikhwah, saya ingin menjelaskan surat Al-A'raf ayat 99 ini, kalau kita baca dari ayat 97, 98, 99, maka kita akan jelas maknanya. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mendustakan para rasul alaihimussalatu wassalam, mendustakan syariat mereka, mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh mereka, ini salah satu penyebabnya adalah karena mereka merasa aman dengan siksa Allah. Saya bacakan ayatnya dari mulai 97 sampai 99. Penulis hanya menyebutkan 99. Bersabar, saya bacakan. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah orang-orang penduduk negeri itu merasa aman tatkala datang siksa kami kepada mereka dalam keadaan malam hari dan mereka sedang tidur? Satu, ayat 97, merasa aman berarti. 98, awa amina, apakah penduduk negeri merasa aman an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wahum yal'abun, datang siksa kami dalam keadaan di pagi hari sedang mereka bermain-main? Dua, ya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Artinya, apakah mereka merasa aman dengan siksa Allah, maka tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi makna ayat ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orang-orang yang mendustakan para rasul alaihimussalatu wassalam, mendustakan agama ini, bermaksiat, salah satu penyebabnya adalah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan menarik dari para ulama tentang merasa aman dari siksa Allah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Man wassa'allahu 'alaihi falam yara annahu yamkuru bih fala ra'yalah." Siapa yang diluaskan oleh Allah rezekinya, maka dia melihat, Allah mana mungkin murka kepada saya. Maka orang seperti ini tidak ada nasib yang baik bagi dia. Ini pelajaran bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Orang-orang yang semakin bulan, semakin bertambah rezekinya. Maka lihat perkataan beliau. Siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah, lalu dia menganggap Allah tidak pernah murka kepada dia, maka orang ini tidak ada nasib baik untuknya. Ini merasa aman dari siksa Allah berarti. Lihat lagi perkataan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang ahli tafsir generasi tabi'i. Beliau mengatakan, "Baghatal qauma amrullah wa ma akhadha Allahu qauman qattu illa 'inda salwatahum wa ni'matahum wa ghirratahum fala taghtaru billah." Hati-hati para ikhwah. Perhatikan. Orang-orang menyimpang dari perkara Allah. Dan ingatlah kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyiksa suatu kaum kecuali ketika mereka lagi enak-enaknya, lagi luas-luasnya nikmatnya, lagi benar-benar tertipu dengan nikmat Allah, maka janganlah kalian tertipu dengan Allah. Hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semakin bermaksiat semakin dapat nikmat. Makanya kan ada hadis tentang istidraj. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi min ad-dunya fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat seorang hamba, afwan, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apa saja yang dia inginkan padahal dia sedang bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diulur waktunya? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Sampai jika mereka benar-benar gembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka, maka kami cabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka tercampur dengan maksiat. Nikmat mereka balas dengan maksiat. Nikmat dibalas dengan maksiat. Nikmat dibalas dengan maksiat. Akhirnya sudah benar-benar memuncak. Maka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kata apa? Su'ul khatimah. Ya. Su'ul khatimah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 44. Lihat, kemudian perkataan menarik lagi tentang merasa aman dari siksa Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, riwayat dari Ismail Ibn Rafi', beliau menyebutkan azan. Oh, silakan. Silakan azan. Ya, Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi perkataan yang ingin saya sebutkan, Ismail bin Rafi'. Beliau mengatakan, "Minal amni min makrillah iqamatul 'abdi 'ala adz-dzambi yatamanna 'ala Allahil maghfirah." Subhanallah. Termasuk dari aman, merasa aman dari siksa Allah adalah seorang hamba mengerjakan dosa. Lalu dia bercita-cita, berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah. Ini termasuk dari merasa aman dari siksa Allah. Sama waktu itu saya juga dengar di Mina, kajian oleh seorang syekh. Beliau mengatakan, sebagian orang yang berwukuf di Arafah, ada yang aneh. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni, akan tetapi sepulang haji melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pendatangan ampunan dari Allah. Ini namanya merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka garis bawah itu baik-baik. Termasuk merasa aman dari siksa Allah adalah orang melakukan dosa dan dia berangan-angan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang ketika melakukan dosa, tambah baik dunianya, tambah baik hartanya, tambah baik ekonominya. Ada perkataan menarik Pak di sini saya bacakan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fa idza an'ama Allahu 'alaika min kulli nahiyah." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu dari segala sisi. At'amaka min ju'. Allah memberikan makanan kepadamu dari laparmu. Wa amanaka min khauf. Allah memberikan rasa aman kepadamu dari rasa takut. Wa kasaka min 'uri. Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian kepadamu dari telanjang. Fala tadhunna annaka rabih. Nih perhatikan. Maka jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu beruntung. Wa anta muqimun 'ala ma'siyatillah. Dalam keadaan kamu sedang bermaksiat kepada Allah. Bal anta khasir. Tetapi yakini baik-baik, kamu rugi. Dengan segala macam dunia yang kamu dapatkan, tetap kamu dinyatakan orang yang rugi. Ditancapkan di dalam hati. Tatkala kita bermaksiat atau ingin bermaksiat. Karena ada sebagian orang tatkala bermaksiat, semuanya santai-santai aja. Rumah ada, mobil ada, istri ada, empat habulah. Ya. Perusahaan banyak, santai-santai aja. Maka ketahui baik-baik, beliau mengatakan, "Idza an'ama Allahu 'alaika min kulli nahiyah." Jika Allah memberikan nikmat kepadamu dari segala macam sisi, "At'amaka min ju' wa amanaka min khauf wa kasaka min 'uri." Allah memberikan kamu menghilangkan rasa laparmu, menghilangkan rasa takutmu, memberikan kamu baju sehingga kamu tidak telanjang. Maka jangan sekali-kali kamu merasa untung. Karena jika kamu bermaksiat, ketahuilah bahwasanya kamu sedang rugi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Illal qaumul khasirun. Ya. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Baik. Kita baca yang ke ayat yang kedua yang bawakan oleh penulis. Qal musannif rahimahullahu taala wa qawluhu wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yang artinya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. surat Al-Hijr ayat 56. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Baik, sebelum saya baca ayat ini ada faedah yang tertinggal. Ayat ini, surat tadi, Al-A'raf ayat 99, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai makar. Mempunyai makar. Makar artinya adalah memberikan keburukan kepada lawan dari arah yang dia tidak sangka. Memberikan keburukan kepada lawan dari arah yang dia tidak sangka. Karena di sini Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah." Lihat itu kata-katanya. "Fala ya'manu makrallah." Maka tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah, dari makar Allah. Makar di sini maksudnya adalah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berarti memiliki makar. Makar di sini maksudnya adalah memberikan keburukan kepada lawan dari arah yang dia tidak sangka. Maka timbul mungkin pertanyaan dari kita. Kok bisa Allah memiliki makar? Itu kan sifat buruk. Paham pertanyaannya sekarang? Paham permasalahannya? Itu sifat buruk. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makar di dalam ayat ini adalah sifat yang terpuji. Karena menunjukkan kepada kekuatan. Nah, itu dia. Menunjukkan kepada kekuatan. Dan tidaklah Allah menyebutkan sifat makar di dalam Al-Quran kecuali pada posisi yang terpuji, yaitu membalas makar lawan. Seperti misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Ini berarti balasan makar Allah sangat kuat terhadap mereka. Kemudian di dalam surat An-Naml ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkurun, la yash'urun." Dan mereka membuat makar dan kami balas makar mereka dengan yang lebih keji. Dan mereka dalam keadaan tidak menyadarinya. Sekali lagi, para ikhwah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah mempunyai makar. Makar artinya adalah pemberian keburukan dari arah yang tidak disangka. Timbul pertanyaan, kok Allah Subhanahu wa taala mempunyai makar? Itu kan sifat buruk. Maka jawabannya, makar pada ayat-ayat ini adalah pada tempatnya. Karena makar yang dimaksud pada ayat ini maksudnya adalah kekuatan. Balasan. Kuatnya balasan Allah kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalilnya sudah saya sebutkan tadi ada dua. Surat apa? Al-Anfal ayat 30. Kemudian surat An-Naml ayat 50. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat yang selanjutnya, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang dalun, orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 56. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud putus asa, para ulama mengatakan, istib'adul faraji wal ya'su minhu. Menganggap jauh jalan keluar dan berputus asa darinya. Menganggap jauh solusi dan berputus asa darinya. Dan ini kebalikan dari merasa aman dari siksa Allah. Ya, kebalikan dari merasa aman dari siksa Allah adalah berputus asa. Berputus asa artinya apa? Istiba'adul faraj wal ya'su minhu. Merasa jauh dari jalan keluar dan putus asa darinya. Tadi sudah kita sebut, kenapa putus asa termasuk meniadakan kesempurnaan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid? Ada yang masih ingat? Di awal kajian saya sebut. Nah, karena dia tidak punya sifat raja kepada Allah. Yang kedua, karena yang berputus asa hanya orang-orang yang kafir. Ya, garis bawah itu baik-baik. Kenapa berputus asa termasuk menafikan kesempurnaan tauhid? Karena dia tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia tidak memiliki sifat dari sifatnya orang-orang kafir. Yang tidak memiliki sifat tersebut kecuali orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ayat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya. Dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Kenapa dia sesat? Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, kenapa sesat? Karena sesat di dalam keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan keluar baginya. Karena dia sesat di dalam keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan keluar darinya. Ada hadis menarik tentang hal ini. Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbu ghairihi yanzuru ilaikum azalain qanitin fa yadhillu yadhhaqu ya'lamu anna rabb anna farjakum qarib. Rabb kita merasa takjub atau merasa heran, aneh dari putus asanya hamba-hambanya. Padahal jalan keluarnya semakin dekat. Yanzuru ilaikum azallin qanitin. Dia melihat kepada kalian dalam keadaan kalian berputus asa. Fayadhallu yadhhaku ya'lamu anna farjakum qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala masih saja tertawa karena dia mengetahui bahwa jalan keluar bagi kalian dekat. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dan begitulah kadang-kadang sebagian dari manusia. Mungkin sebagian dari kita. Kadang putus asa. Padahal besok jalan keluar. Sudah dikasih jalan keluar baru hehehehe. Iya, baru ketawa-ketawa. Tadi malam habis-habisan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa saya dikasih sakit begini? Ya Allah, habis-habisan. Besok sembuh dia. Ya. Ini para ikhwah. Makanya Allah heran dengan kelakuan hamba seperti ini. Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghairihi. Rabb kita heran dengan putus asanya hamba. Padahal dekat sekali jalan keluar untuknya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dinamakan sesat. Dia sesat, kenapa? Karena dia kurang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar untuknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ada menulis beberapa tulisan, kenapa sifat putus asa tidak boleh dimiliki oleh orang muslim? Satu, karena putus asa adalah sifat asli orang kafir. Yang kedua, kita dilarang untuk berputus asa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar. Ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini larangan. Kenapa seorang muslim tidak boleh berputus asa? Karena dilarang. Jadi sebab yang pertama tadi, karena sifat asli orang kafir. Sebab yang kedua, karena dilarang untuk berputus asa. Sebab yang ketiga, kenapa seorang muslim dilarang berputus asa atas apapun yang menimpa dia? Karena 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua takdirnya sudah dituliskan oleh Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ada sesuatu apapun yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Dialah Allah penolong kita, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum kita ada, sudah ditakdirkan itu. Kenapa harus putus asa? Sebab yang keempat, Allah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Talaq ayat 7. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Lihat lagi di dalam surat Asy-Syura ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Asy-Syura ayat 28. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Dan dialah Allah yang menyebarkan rahmatnya. Kenapa harus putus asa? Lawang Allah telah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, ini para ikhwah. Yang kedua, yang keberapa? Yang kelima, kenapa dilarang seorang muslim untuk berputus asa? Karena dua kemudahan tidak akan pernah dikalahkan oleh satu kesulitan. Dua kemudahan tidak akan pernah dikalahkan oleh satu kesulitan. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syarah, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan yang sama terdapat kemudahan yang lain. Dua kemudahan melawan satu kesulitan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau mengatakan, Mahma yanzilu bimri'in syiddatun yaj'alullaha ba'dahu faraja. Apa saja yang didapati oleh seorang hamba dari keburukan, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya setelahnya. Wa innahu lan yaghlibu usrun yusrain. Dan sesungguhnya tidak akan, dan yaghliba, tidak akan pernah menang satu kesulitan melawan dua kemudahan. Kemudian yang keberapa? 6. Kenapa dilarang seorang muslim untuk berputus asa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah telah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, anti azabi usibu biki man asya. Wahai neraka, kamu siksaku, aku akan kenakan siapa saja yang aku kehendaki. Tetapi Allah berfirman kepada surga, anti rahmati wasi'at kulla syai. Engkau adalah rahmatku yang mencakup segala sesuatu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa seorang muslim dilarang untuk berputus asa? Kasih sayang Allah telah mendahului kemurkaannya. Kasih sayang Allah telah mendahului kemurkaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha lamma qadal khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah ketika telah menyelesaikan penciptaan seluruh makhluk, maka Allah menuliskan di sisinya, di atas arusnya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Apapun musibah yang didapati oleh seorang hamba, maka tidak pantas dia berputus asa, karena rahmat Allah lebih mendahului daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak boleh berputus asa? Karena seorang muslim tidak akan diberikan ujian melebihi keimanannya, melebihi kekuatannya. Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, ay la yukallifu ahadan fawqa taqatihi. Allah tidak akan membebani seseorang di atas kemampuannya. Wa hadza min lutfillahi taala. Jadi termasuk daripada sikap lembut Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Wa ra'fatihi bihim wa ihsanihi ilaihim. Dan sikap santun dan berbuat baik belia Allah kepada para hambanya. Wa hadhihi an-nasikhah ar-rafi'ah lamma kana ashfaqu minhu fi as-sahabah fi qawli wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayat ini 286 adalah ayat penghapus dari ayat sebelumnya. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Subhanallah. Jika apa saja yang kalian perlihatkan dalam diri kalian atau yang kalian sembunyikan, Allah akan siksa atas hal itu. Wah, ini sulit ini. Yang diperlihatkan disiksa, yang ada di dalam hati pun disiksa. Jadi kalau saya sekarang ini saya mencela salah satu dari yang hadir, tapi dalam hati itu menurut ayat ini apa? Kena siksa. Ayat ini dihapus oleh Allah dengan surah Al-Baqarah ayat 286. Yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu kenapa ada putus asa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diharamkan kita seorang muslim untuk berputus asa. Baik, kita lanjutkan pembacaan. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su'ila 'anil kaba'ir faqala asy-syirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab yaitu syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam Ibnu Abi Hatim, dan hadisnya sahih insyaallah taala, tidak ada keraguan padanya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat bukunya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah panggilan. Namanya Abdullah bin Abbas. Tapi terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas. Kalau dalam bahasa Indonesianya anaknya Abbas. Karena bapaknya yang terkenal. Yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar. Di sini pertanyaan tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, pertanyaan, garis bawahi, pertanyaan tentang dosa-dosa besar bukan berarti pembatasan. Bukan berarti apa? Pembatasan. Artinya dosa besar cuma tiga ini saja, bukan. Bukan berarti pembatasan. Artinya dosa besar bukan cuma tiga ini saja. Baik. Dan dosa besar, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menyebutkan tentang pengertian dosa besar. Apa definisi dari dosa besar? Kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw 'adzabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa, atau murka, itulah dosa besar. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, atau siksa, atau murka, maka itulah dosa besar. Dan seorang yang berakal, yang cerdas, dia tidak boleh meremehkan dosa besar. Karena diancam dengan neraka. Diancam dengan laknat, yaitu diusir dari rahmat Allah. Diancam dengan murka, dengan siksa. Ini tidak benar. Baik. Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Ini dosa paling terbesar. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, rasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, ini hadis menunjukkan tentang beratnya dosa merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena digandengkan dengan dosa syirik. Ya. Garis bawah itu baik-baik. Hadis ini menunjukkan bahwa putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah adalah dosa berat. Kenapa? Karena digandengkan dengan dosa kesyirikan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, jumlah dosa-dosa besar berapa jumlahnya? Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi jawaban bagi kita. Perkataan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, hiya ila sab'u mi'ati aqrabu minha ila sab'in. 700 jumlahnya lebih benar dibandingkan hanya 7. 700 jumlahnya dosa besar lebih dibandingkan hanya 7. Lebih benar maksudnya. Karena ada yang mengatakan dosa besar cuma 7. Maka beliau mengatakan 700 jumlahnya lebih benar dibandingkan 7. Kemudian beliau menyatakan perkataan menarik. La kabirata ma'al istighfar. Wala saghirata ma'a israr. Tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar. Artinya dosa besar harus bertaubat kepada Allah. Wala saghirata ma'a israr. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, maka tidak menjadi dosa kecil lagi, dia menjadi apa? Dosa besar. Dosa besarnya bukan karena dosa kecilnya tadi, tetapi karena terus-menerusnya tadi. Ya, ini perkataan yang menarik beliau katakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dibarengi dengan istighfar. Tidak ada dosa besar yang dibarengi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala akbarul kaba'iri al isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Rawahu Abdul Razzaq. Abdul Razzaq rahimahullah, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Namanya Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, yang mempunyai kitab Musannaf Abdul Razzaq. Abdul Razzaq, jangan-jangan nanti Abdul Razzaq Syekh Abdul Muhsin lagi. Bukan. Ya, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Beliau mempunyai kitab namanya Musannaf Abdul Razzaq. Beliau wafat pada tahun 211 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ketiga Hijriah. Meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga panggilan. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka, ahli baca Al-Qur'an. 70 surat langsung diambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menantang, "Lau a'lamu, kalau aku mengetahui ada seorang yang lebih pintar dibandingku tentang bacaan Al-Qur'an, yang mana sampai kepadanya dengan menaiki onta, aku akan datangi dia untuk beradu siapa yang lebih pintar." Dan pernyataan beliau ini bukan sebagai sebuah kesombongan, akan tetapi pernyataan beliau ini agar kaum muslimin belajar sama beliau tentang ilmu baca Al-Quran. Dan beliau juga salah satu ahli tafsir di generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ia berkata, kata-kata ia berkata berarti ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Bukan perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang disebut dengan apa? Perkataan sahabat disebut dengan apa? Athar. Ya. Atau disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf. Artinya hadis yang hanya sampai kepada perkataan sahabat. tidak sampai kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa besar yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Merasa aman dari pembalasan atau siksa Allah. Berputus asa dari rahmat Allah dan berputus harapan dari kebaikan Allah. Berputus asa dari rahmat Allah dan berputus harapan dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadisnya mafhum insyaAllah. Di sini merasa aman dari pembalasan atau siksa Allah. Ini sudah kita bahas tadi. Berputus asa dari rahmat Allah. Para ulama mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, bahwa kana salafu yastahibbuna an yaqwa fi sihhati al-khawfu wa fi ar-maradhi ar-raja. Ulama-ulama terdahulu menganjurkan sifat takut selalu dicondongkan tatkala dalam keadaan sehat walafiat lapang. Ini lebih dicondongkan sifat takut. Dan sifat raja berharap lebih dicondongkan tatkala dalam keadaan sakit. Lagi sakit-sakit, sakit keras. Ya, maka lebih dicondongkan sifat raja berharap. Berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap kesembuhan, berharap jalan keluar. Tapi tatkala dalam keadaan sehat, walafiat, lapang, tentram, aman, maka yang didahulukan adalah apa? Rasa takut. Sehingga dengan rasa takut tersebut ada pada diri kita yang sedang lapang, nyaman, maka kita bisa menahan diri. Kalau seandainya ada sesuatu yang mengajak kita kepada maksiat, leha-leha, santai-santai, maka kita takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan juga, وَيَنْبَغِي لِلْقَلْبِ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَى الْعَلَيْهِ الْخَوْفِ فَإِذَا غَلَبَ الرَّجَاءَ الْخَوْفُ فَسَدَ الْقَلْبُ. Artinya, dan hendaknya hati lebih dicondongkan rasa takut. Ini kata beliau. Karena kalau seandainya rasa harap lebih dibandingkan rasa takut, hatinya rusak. Rasa harap lebih dibandingkan rasa takut, maka hatinya rusak. Maksudnya bagaimana? Rasa harap jika lebih dibandingkan dari rasa takut, maka hatinya akan rusak. Contohnya, kalau orang terlalu berharap, akhirnya meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat. Maka ini lebih ditinggikan rasa harapnya, maka akhirnya merusak hati. Dia meremehkan maksiat. Dia menganggap Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya beliau mengatakan, yambagi lil qalbi an yakuna al ghalibu alaihi al khauf. Mestinya hati didahulukan rasa takut dibandingkan rasa harap. Semestinya hati didahulukan rasa takut dibandingkan rasa harap. Baik, dua pernyataan ini para ikhwah. Kira-kira betul atau tidak? Ataukah balance? Balance tahu artinya? Seimbang. Ataukah seimbang? Beliau mengatakan kita itu, ya, pernyataan beliau yang pertama apa? Kalau lagi sehat, dahulukan rasa takut, rasa sehat. Kalau kita lagi sehat, lagi lapang, nyaman, tidak ada masalah, dahulukan rasa takut. Tapi kalau lagi sakit, dahulukan rasa harap. Ini pernyataan beliau yang pertama. Pernyataan beliau yang kedua, seorang hamba semestinya lebih mendahulukan rasa takut dibandingkan rasa harap. Ini pernyataan beliau. Nah, mana yang lebih kita ambil? Seimbang atau tidak? Kalau seimbang, seimbang. Kita senantiasa ada di dalam dua sifat. Berharap dan takut. Dalam keadaan bagaimanapun. Berharap dan takut. Dan ini yang lebih utama. Wallahu a'lam. Ya. Lebih utama seperti ini. Bahwasanya seorang hamba senantiasa di antara dua perasaan ini. Rasa harap dan rasa takut. Berharap akan rahmat Allah. Takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita bagaimanapun. Entah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Senantiasa selalu ada rasa ini. Ya. Harus seimbang. Rasa harap dan rasa takut ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dalil pernah seorang sekarat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Ma kaifa tajiduka wahai fulan? Bagaimana keadaanmu?" Ya, ini dalam keadaan sekarat, apa yang engkau hadapi? Apa yang engkau harapkan? Maka beliau menjawab, sahabat ini yang dalam keadaan sekarat menjawab, "Akhafu dzunubi wa arju rahmatahu." Aku takut siksanya, takut siksaku dan aku berharap rahmatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a fi imri'in fi mithli hadzal mautin illa." Tidaklah terkumpul di dalam diri seorang hamba dalam keadaan dia seperti itu kecuali a'tahu Allahu mimma raja wa ammanahu mimma khaf. Allah akan memberikan kepada dia apa yang dia harapkan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengamankan dari yang dia takutkan. Jadi harus seimbang. Intinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perasaan itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu cenderung berharap atau tidak boleh cenderung takut. Saya ingin bertanya, kenapa tidak boleh terlalu cenderung berharap? Nah, merasa aman dari siksa Allah. Baik. Kenapa dia tidak boleh terlalu takut? Nah. Karena dia akan merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh orang yang merasa aman dari siksa Allah. Bagaimana? Maksiat. Merasa aman dari siksa Allah. Orang yang bermaksiat. Apalagi dibarengi dengan maksiatnya dia dapat istidraj. Contoh yang lain, orang yang merasa aman dari siksa Allah selain maksiat. Nah, meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah, contoh orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah ini hasil dari apa? Terlalu takut. Nah, contoh orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah, nggak ada yang tahu. Nah. Bunuh diri, berputus asa dari rahmat Allah. Yang lain. Contoh orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Nah. tidak mau berdoa. Jazakallahu khairan, bagus. Tidak mau berdoa, putus asa dari rahmat Allah. Nah, contoh yang lain. Tidak mengambil, dia mengambil solusi dari syariat Islam, dia mengambil solusi dari luar syariat Islam. Putus asa atas apa yang Allah ajarkan dengan syariatnya. Dia mengambil jalan-jalan di luar syariat Islam. Yang lain. Tidak mengambil sebab. Ah, ini bagus. Tidak mengambil sebab saat bertawakal. Yaitu berputus asa dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang lain. Contoh-contoh orang yang berputus asa dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan bab, satu, tafsir ayat dalam surat Al-A'raf, sudah kita baca tadi surat Al-A'raf. Tafsirannya adalah orang-orang yang mendustakan para rasul, sebenarnya mereka itu orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah. Sebab orang bermaksiat adalah karena merasa aman dari siksa Allah. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 56. Yaitu, orang yang sesat adalah orang yang berputus asa. Kenapa disebut sesat? Karena dia sesat. Tidak mau bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah saya sebutkan di sini, berbagai macam sebab kenapa seorang muslim tidak boleh berputus asa. Ada berapa sebab tadi? Hah? Hah? Ada 8. Baik. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah. Apa ancaman kerasnya? Ancaman keras adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa aman dari siksa Allah, yaitu mereka akan mendapatkan kerugian. Yang keempat, ancaman keras terhadap orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, yaitu mereka akan sesat, mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, dan yang semisalnya. Alhamdulillah, bab yang ke-34 selesai malam ini. Dan ingat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mulai bab-bab ini, penulis membicarakan permasalahan hati. Kalau kita lihat ya, bab ke-34, kemudian bab ke-33, tawakal, kemudian selanjutnya bab ke-32, yaitu rasa takut, ya. Kemudian sebelumnya apa? Rasa cinta, ya. Ini semua disebutkan oleh penulis, yaitu untuk memperbaiki hati kita. Maka beliau seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, sebagaimana amalan lahiriah Anda harus tauhid, maka amalan hati batin pun harus bertauhid. Insyaallah ta'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab sabar atas takdir-takdir Allah. Itu juga berkaitan dengan perkara hati dan berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kajian ma'rifatullah atau tasawuf, apa itu ada dalam ajaran Islam? Maka kajian ma'rifatullah, sebenarnya ma'rifatullah artinya adalah mengenal Allah. Yang kita lakukan sekarang ini kajian ma'rifat. Kajian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang husna dan ulia. Mengenal kuasa Allah, rububiyah Allah. Mengenal uluhiyah Allah, ibadah hanya diberikan kepada Allah. Ini sebenarnya kajian ma'rifat. Tetapi kalau seandainya kajian ma'rifat, yang dimaksud adalah mengenal Allah di luar batas kemampuan akal manusia, maka ini tidak diajarkan dalam syariat Islam. Mengenal Allah seperti diajarkan dalam ajaran tasawuf, mengenal Allah akhirnya masuk ke dalam jurang wahdatul wujud. Mengenal Allah maksudnya adalah seseorang meyakini bahwa selain Allah, semua yang ada adalah Allah. Ini termasuk daripada keyakinan wahdatul wujud. Dan itu biasa dibicarakan di dalam kajian-kajian ma'rifatullah. Tetapi kajian-kajian tersebut menyimpang dari sebenarnya. Maka ini tidak benar. Adapun kajian tasawuf, maka at-tasawuf atau sufiyah diambilkan dari beberapa kata yang para pengikut tasawuf sendiri berbeda pendapat. Kata tasawuf atau sufiyah diambilkan dari mana? Ada yang mengatakan at-tasawuf atau sufiyah diambilkan dari kata as-safa. Nah, artinya bersih. Ada yang mengatakan at-tasawuf atau sufiyah diambilkan dari kata-kata as-saf. Yaitu saf pertama di dalam sholat. Karena orang tasawuf senantiasa ahli ibadah. Ada yang mengatakan at-tasawuf atau sufiyah diambilkan dari kata-kata as-suf. As-suf artinya adalah wall, benang wall. Yang maksudnya orang-orang tasawuf, mereka saking zuhudnya terhadap dunia, mereka tidak mau memakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Tapi mereka memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari benang wol yang apabila basah maka berkeringat, maka menumbuhkan bau yang tidak nyaman, yang tidak enak dicium. Maka ini saking zuhudnya mereka. At-tasawuf di awal ajarannya, di abad ketiga, keempat Hijriah, bagus. Ketika kaum muslimin terjadi penaklukan-penaklukan. Dan akhirnya kaum muslimin menjadi kaum yang kaya raya. Banyak penaklukan-penaklukan. Kemudian akhirnya sebagian kaum muslimin tersibukkan dengan dunia dibandingkan ibadah. Masjid-masjid sudah mulai berkurang. Kemudian majelis-majelis ilmu sudah mulai menipis. Akhirnya ada sekelompok orang yang kembali ingin mengajak kaum muslimin agar menghinakan dunia. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka lebih condong kepada ibadah dibandingkan dunia. Awalnya seperti itu. Kemudian lari kepada abad ke-5, ke-6 semakin parah. Semakin parahnya dari mana? Yaitu mereka akhirnya orang-orang tasawuf ini lebih berzikir dibandingkan bekerja untuk dunia. Bahkan menggagalkan sama sekali pekerjaan dunia. Hanya untuk sekedar berzikir. Nah, di abad ke-6, ke-7 timbullah ajaran-ajaran wahdatul wujud. Yang mengatakan bahwa Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Ini ketika ajaran tasawuf tercampuri dengan ajaran filsafat Yunani kuno. sehingga mereka akhirnya menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian ditambah lagi dengan timbulnya tarekat-tarekat dalam ajaran tasawuf. Setiap dari tarekat mengaku yang paling kuat dan paling benar dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekitar ajaran tasawuf para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana menggabungkan berbaik sangka pada Allah dengan merasa aman dari siksa Allah atau makar Allah dalam memahami? Baik, cara menggabungkannya adalah kita diperintahkan untuk berbaik sangka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyadhunna bima syaa. In dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr." Hendaknya seorang hamba menyangka kepadaku sesuai dengan sangkaannya. Jika dia menyangkaku dengan baik, maka akan baik. Jika menyangkaku dengan buruk, maka akan buruk. Falyadhunna bima syaa. Hendaklah dia menyangkaku sesuai dengan sangkaannya. Dan berprasangka baik terhadap Allah tidak memasukkan kita merasa aman dari siksa Allah. Karena orang yang berprasangka baik, dia tidak meremehkan maksiat. Ataupun dia tidak meremehkan tatkala melalaikan kewajiban. Enggak. Orang yang berprasangka baik kepada Allah tidak meremehkan maksiat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi sambungannya di situ. Yang berprasangka baik kepada Allah tidak meremehkan maksiat. Kalau orang berprasangka baik tapi dibarengi dengan meremehkan maksiat, merasa aman dari siksa Allah, maka ini termasuk daripada prasangka baik yang tercela. Wallahu a'lam. Tadi disebutkan takdir telah dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana dengan janin yang dituliskan takdirnya saat ditiupkan ruh? Mohon nasihat untuk muslimah yang suka upload foto di medsos, bahkan yang sudah bercadar, dan juga ikhwan-ikhwan yang juga upload foto-foto mereka. Bagaimana lawan jenis bisa menundukkan pandangan di medsos? Karena kadang-kadang tak disangka terlihat, tak sengaja terlihat. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, bagaimana dengan janin yang dituliskan takdirnya saat ditiupkan ruhnya? Gini, Bu. Ketika para ulama membicarakan tentang takdir, maka penulisan takdir itu ada penulisan yang disebut dengan penulisan sepanjang umur. Ada penulisan yang ditulis sepanjang tahun. Ada penulisan yang ditulis sepanjang bulan. Ada penulisan yang ditulis sepanjang pekan. Ada penulisan yang ditulis sepanjang hari. Nah, ketika kita bicarakan penulisan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi adalah penulisan azali, yang paling awal. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, menuliskan takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu yang paling awal, yang disebut dengan takdir azali. Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Di dalam takdir azali ini, semuanya sudah tertulis. Termasuk di dalamnya, yaitu penulisan takdirnya janin tatkala ditiupkan ruhnya setelah 120 hari. Ini sudah tertulis di mana? Di takdir azali yang disebut dengan al-lauhul mahfuz. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi, takdir, penulisan takdir, ada penulisan takdir azali per seumur hidup, per tahun, per bulan, per pekan, per hari. Yang ibu tanyakan tadi per seumur hidup, yaitu ketika janin dituliskan takdir, dituliskan ruhnya, dituliskan takdirnya, bikat birizqihi au ajalihi saqiyun au sa'idun, dituliskan takdirnya dan rezekinya, nasibnya baik dan buruknya, itu adalah penulisan seumur hidup. Penulisan seumur hidup ini tidak keluar dari penulisan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi yang disebut dengan takdir azali atau penulisan di dalam kitab Allahul Mahfuz. nasihat untuk muslimah yang suka upload dan juga ikhwan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka tinggalkan yang tidak bermanfaat. Karena semua dari yang kita lakukan akan menjadi pemberat dosa kalau itu tidak bermanfaat. Saya ulangi, tinggalkan semua yang tidak bermanfaat. Karena semua yang kita lakukan atau yang kita ucapkan akan menjadi pemberat dosa jika itu tidak bermanfaat. Ya, jika itu tidak bermanfaat. Kalau seandainya seorang muslimah sudah menutup auratnya, kemudian dengan cadarnya, maka semestinya mereka lebih memiliki sifat hismah, anggun. Tidak teriak-teriak di hadapan laki-laki. Tidak suka berjalan di hadapan laki-laki. Tidak suka menampakkan diri di hadapan laki-laki. Semestinya seorang muslimah yang sudah menuntut ilmu syar'i, yang sudah berhijrah, yang sudah ingin mengamalkan Islam secara maksimal, maka semestinya dia lebih mempunyai sifat hismah. Hismah yaitu anggun, santun. Saya punya pengalaman para ikhwah. Pekan yang lalu, hari Jumat, Sabtu. Ada orang yang tanya, "Saya tidak mau memakai jilbab syar'i, Ustaz, karena dilarang oleh suami." Sebab dilarang oleh suami, dia punya alasan. Suatu ketika kita makan di mall, kemudian tatkala kita makan, terdapat perempuan-perempuan yang memakai jilbab yang super lebar. Tetapi tertawanya terbahak-bahak, mengangkat suara seakan-akan mall miliknya. Maka suami kemudian mengatakan, "Jikalau kamu memanjangkan jilbabmu, kelakuannya seperti ini, maka lebih baik tidak usah." Tentunya pernyataan suami ini keliru. Karena itu adalah oknum. Saya sering mengatakan bahwasanya seorang perempuan, dia ketika sudah belajar ilmu agama, dia harus lebih hismah. Hismah. Tidak boleh sering berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, bergaul. Saya jadi ingat cerita istri. Dan inilah bedanya anak-anak pesantren dengan anak-anak yang mengenal dakwah di luar pesantren. Perempuan-perempuan yang mengenal dakwah di luar pesantren beda dengan perempuan-perempuan yang mengenal dari dalam pesantren. Istri sering bercerita, perempuan-perempuan, anak-anak santri itu, kalau ada masuk, misalkan tukang untuk membetulkan apa, maka mereka masuk ke dalam kamar seakan-akan pondok itu tidak ada satu orang perempuan pun di dalam. Mereka masuk ke dalam kamar seakan-akan tidak ada satu jenis makhluk pun di dalam pesantren tersebut. Ini didikan pesantren seperti ini. Jadi saya kadang-kadang menganggap harus dinasihati. Orang-orang yang sudah mengaji akan tetapi masih suka ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Meskipun mungkin dalam rangka hal-hal yang tidak terlalu mendatangkan fitnah, maka tidak boleh. Harus hismah. Ya, anggun, santun. Tidak diperkenankan seasalnya untuk meletakkan wajahnya, suaranya, dan semisal. Dan perihal foto para ikhwah, kita harus tekankan bahwa asal hukumnya dia untuk memajangkan foto tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak diperlukan kecuali untuk hal-hal yang sangat diperlukan. tidak bisa tidak dilacak kecuali dengan hal tersebut. Dan kadang-kadang yang bagi memajang foto ada semacam rasa ujub di dalam diri bahwa dia memiliki tidak seperti yang dimiliki oleh orang lain. Dia memiliki tidak seperti yang dimiliki oleh orang lain. Maka saya nasihatkan, ittaqillah, takutlah kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Bagaimana pandangan Ustaz tentang mati suri? Apakah ada mati suri? Maka jawabannya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun riwayat-riwayat tentang mati suri, saya belum tahu apakah ada riwayatnya secara khusus. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya memakai minyak rambut atau hand body yang ada campuran alkohol? Bolehkah jika dibawa sholat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alkohol bukan khamar. Khamar tidak najis. Ini hukum-hukum yang harus antum ketahui. Alkohol bukan khamar. Dan khamar tidak najis. Dalam artian, kalau kita katakan alkohol adalah seperti khamar, kalau seandainya diminum memabukkan, maka khamar pun tidak najis. Pendapat yang lebih kuat. Maka tidak mengapa seseorang memakai hand body atau minyak wangi yang terdapat alkohol padanya. Karena alkohol adalah sesuatu yang tidak najis. Dan khamar juga tidak najis. Dan alkohol bukan khamar. Ya, alkohol bukan khamar. Terutama alkohol yang ada pada minyak wangi, hand body, atau yang semisalnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, Anda sekarang minum cairan yang dicampurkan pada hand body ataupun minyak wangi tersebut bukan memabukkan, mati sekalian. Nah, makanya dia bukan khamar. Ya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Berarti alkohol bukan khamar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beda dengan alkohol yang diminum. Maka di sini hukumnya dia khamar karena memabukkan. Dan antara dua zat tersebut beda. Ya. Apakah termasuk riba bila salah seorang mengembalikan uang pinjaman melebihi uang yang dipinjam? Padahal dari awal si peminjam tidak mau dilebihkan pada saat pengembalian. Namun yang meminjam memaksa dan berkata ikhlas sebagai ucapan terima kasih. Tidak. Tidak termasuk dari riba. Jika tidak ada kesepakatan walau dengan isyarat. Rasulullah SAW bersabda, ahsanun nasi qada'an, ahsanun nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik tatkala mengembalikan hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengembalikan hutang, beliau mengembalikan dengan melebihkannya. Beliau pernah berhutang dengan anak onta, maka beliau mengembalikannya dengan onta yang sudah dewasa. Tentunya harga onta yang sudah dewasa dengan anak onta berbeda jauh. Wallahu alam. Bagaimana cara membedakan hadis sahih atau hadis lemah atau palsu, karena sekarang banyak beredar di sosmed hadis-hadis tentang amalan. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cara membedakannya adalah diteliti mana yang hadis sahih, mana yang hadis lemah atau palsu. Ustaz, saya orang awam, bagaimana cara menelitinya? Maka ditanyakan kepada ahli ilmu yang paling pintar di dalam masalah periwayatan hadis. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Adapun perihal di sosial media, maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para ikhwah, kalau untuk berita-berita, periwayatan-periwayatan yang ada di sosial media, jangan mudah-mudah menyebarkan sebelum tahu pasti itu adalah sumbernya sahih atau tidak. Ini sebagian orang kadang-kadang melihat apa yang ditulis baik, menyentuh hati, langsung sebar, share. Ya, ini nanti ditakutkan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya mutammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atasku, maka ambillah tempatnya di dalam neraka. Apakah hukum terhadap ulil amri? Apakah wajib atau jaiz? Wajib. Hukum taat kepada ulil amri wajib. Ini yang bertanya ini pasti kena syubhat video di sosial media. Ya, ulil amri kita muslim. Negara kita negara muslim. Apa yang kurang? Sholat Jumat boleh, sholat berjamaah boleh, azan di mana-mana, masjid di mana-mana, Idul Adha, Idul Fitri. Hah, mau apa lagi? Mau seperti zaman Rasulullah? Mau seperti negara malaikat? Tak mungkin. Kalau seandainya kita tidak memiliki atau kita memiliki nasihat untuk para pemimpin kita, maka nasihati dengan cara Islam. Tetapi mengatakan taat kepada pemimpin itu hukumnya jaiz, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulullah dan para pemimpin kalian. Satu, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati'. Taati, dengarkan, patuhi. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Meskipun memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Nah, sekarang presiden kita, ada yang mukul punggung kita? Yang mengambil harta kita ada? Enggak ada ya, akhi. Subhanallah. Adapun kebijakan-kebijakan yang mungkin terlihat condong kepada kekafiran, kepada negeri kafir, nasihati. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian taat dan patuh meskipun yang memimpin kalian budak berkulit hitam. Dalam riwayat yang lain, muqatta'atil atraf, cacat. Nah, apalagi kurangnya gitu. Hah? Hati-hati, itu syubhat. Syubhat pemikiran orang-orang khawarij. Mereka bukan khawarij, tapi punya pemikiran khawarij. Bedakan. Mereka bukan orang yang khawarij, tetapi punya pemikiran khawarij. Ya, hati-hati para ikhwah. Ini orang-orang seperti ini yang nantinya membuat keadaan tidak stabil, tidak ada mosi kepercayaan lagi terhadap pemerintah, tidak ada presiden baik untuk pemerintah. Mereka itu penggerak-penggeraknya. Kalau sudah negara hancur baru tahu rasa. Darah itu tidak mudah ya akhi. Ya. Jadi pemberontakan tidak akan ada kecuali tertetes darah. Dan setiap darah yang tertetes, kaum muslimin yang hidup di dalamnya bertanggung jawab di hadapan Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Masih saja seorang muslim di dalam kelapangan, di dalam hisabnya di hadapan Allah, selama belum terkena darah yang haram. Saya sengaja mengeraskan suara karena ini syubhat dari orang-orang yang dianggap kadang-kadang berilmu. Bagaimana definisi mentaati ulil amri menurut ulama salaf? Mentaatinya satu, mentaatinya dalam perihal apapun selama bukan maksiat. Berjihad bersamanya. Sholat berjamaah di belakangnya. Tidak bercerai-berai dari kesatuannya. Mendoakan kesolehan atasnya. Itu yang namanya mentaati. Apakah mentaati ulil amri yang menegakkan hukum Allah dan Rasulnya atau ulil amri yang beragam agama Islam tapi tidak menegakkan hukum Allah dan Rasulnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mentaati ulil amri yang menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Tetapi jika ada ulul amri yang tidak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu kita nasihati, bersabar atas mereka, dan tidak boleh memberontak atasnya. Para ulama mengatakan bahwasanya memberontak itu hanya boleh tatkala satu, antara kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Ingat nih, ini makanan sedap bagi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, pembicaraan-pembicaraan mengenai pemerintahan ini adalah makanan bagi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah bermanhaj salaf. Mereka harus kokoh di dalamnya, tidak boleh goyah. Karena itu yang membedakan antara manhaj salaf dengan tata cara beragama yang lain. Lihat saja, Anda ingin membedakan Ustadz Fulan di atas salaf, Ustadz Fulan tidak di atas salaf, lihat di dalam masalah pemerintahan. Karena itulah para ulama salaf membicarakan di antaranya ini nanti, kitab Tauhid. Para ulama salaf membicarakan tentang pemerintahan di dalam kitab-kitab akidah mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kecuali kalian melihat mereka kufur, buah jelas kalian memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran mereka. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La ma aqamu fikumus shalah." Tidak boleh kalian memberontak padanya selama kalian mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Coba perhatikan. Mana sekarang yang dilarang sholat di negeri ini? Ada? Begitu masih jaiz, wajib ya akhi, taat kepadanya. Wajib. Kita menganggap taat kepada pemerintah yang sekarang, di dalam selain maksiat, itu wajib dianatan sebagai agama. Kita berharap pahala atasnya. Ini para ikhwah. Dan sekali lagi, perkara-perkara seperti ini yang bermanhaj salaf harus dia paham betul. Karena ini yang membedakan antara ustadz salafi dengan selainnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika kita melakukan sholat jenazah di mana ada dua jenazah sekaligus dan mereka suami istri? Maka jawabannya, laki-laki di depan laki-laki di paling depan, kemudian maksud paling depan di sini adalah di depan imam, kemudian perempuan di depan mayat laki-laki tersebut. Dan mensolatinya dengan mengucapkan dhamir huma, ataupun tidak mengapa tidak mengucapkan dhamir huma. Sama saja, Allah maghfir lahu warhamu wa'afi wa'afanu. Karena yang kita masalahkan adalah mayitnya, jenis mayitnya, agar dua-duanya mendapatkan doa. Wallahu alam. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak mau sholat jenazah. Kenapa? Huma-humnya kada paham. Akhirnya enggak sholat jenazah mereka. Bolehkah sholat di masjid yang ada kuburannya? Maka jawabannya haram. Haram hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Rasulullah SAW bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda di riwayat Muslim, la tusallu ilal qubur. Jangan kalian sholat menghadap kepada kuburan. Jadi haram hukumnya. Dan sholat di dalamnya tidak sah, harus diulang. Letak kuburannya di luar masjid cuma pas di hadapan kiblat. Apalagi. Ya. Ini salah satu yang sangat sangat harus kita yakinkan kepada masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, la yajtami'u qabrun fil wal wa la yajtami'u qabrun wa masjidun fil islami abada. Tidak akan terkumpul kuburan dan masjid di dalam syariat Islam selamanya. Demikian. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.